Jadi akal sehat kita dicabut, dimasukkan di situ apa? Teknologi. Berapa banyak manusia khususnya pada zaman kita ini yang sudah tidak memakai akal, yang dipakai apa? Teknologinya. Tersibukkan dengan teknologi tadi, sehingga akal sehatnya sudah tidak disumberdayakan. Sehingga semakin lama dia semakin larut dengan zaman. Kalau kita lihat ya, kalangan muda-mudi ya, demi eksistensi ya, pengen dianggap sebagai seorang yang sukses ya, pengen dianggap sebagai orang yang berhasil, mereka rela menipu diri ya, dalam rangka untuk mendapatkan pandangan wah dari manusia ya, bermodalkan dengan gaya, bermodal dengan nekat ya, mereka menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Apalagi sekarang zaman yang transportasi menjadi pandangan utama seseorang diukur berhasil. Berapa banyak kaum muda-mudi yang mungkin baru bekerja rela untuk memiliki barang-barang ini dengan cara memaksakan diri. Apa tujuannya? Eksistensi, supaya dianggap berhasil. Ya. Dia duduk di tempat-tempat yang duduknya saja bayar, apalagi makanannya. Ibaratnya uang yang biasa dia makan, dia pakai untuk setengah bulan, dia habiskan hanya untuk sehari saja. Apa tujuannya? Eksistensi, untuk mengikuti perkembangan zaman. Duduk di kafe-kafe yang mahal ya, dia posting diri melalui media sosial supaya dianggap wah fulan sudah berhasil, fulan sudah masya Allah. Nah, menipu diri ya, supaya manusia menganggap dirinya sebagai seorang yang sukses padahal bukan. Nah, kita sekarang hidup pada masa itu ya, pada masa manusia sedang mengejar-ngejar dunia. Mereka lupa waktu yang Allah sediakan untuk dia sudah tinggal sebentar lagi, tinggal berapa menit lagi ya. Manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akal sehat, maka dia akan berpikir. Nah, tetapi manusia-manusia yang sudah tergilas dengan waktu, tidaklah yang mereka pikirkan kecuali apa? Bisa eksis, bisa dipandang berhasil walaupun dirinya ibaratnya kelaparan. Nah, maka sebagai seorang muslim, jangan menjadi tong kosong, tampaknya besar tapi enggak ada isi. Nah, tapi jadilah diri sendiri. Apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Dan kita tampakkan bukan dengan penipuan, tetapi dengan apa yang kita miliki. Sebagai bentuk apa? Tadzakkur nikmat Rabbi. Sebagai bentuk ya, kita bersyukur, mengingat-ingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Fabi ni'mati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau, bicarakanlah, syukurilah, tampakkanlah. Menampakkan kenikmatan bukan berarti kita harus hura-hura. Menampakkan kenikmatan bukan harus kita sombong, ria di hadapan manusia, bukan. Tetapi dengan jalan kita pakai kenikmatan yang kita miliki, entah itu harta, entah itu waktu, entah itu usia ya, untuk ya, mayoritasnya kita pakai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Al-waktu kasayf idha la takta'aka bita'ah, idha la takta'ahu bita'ah yakta'uka bil maksiyah. Jika engkau tidak putuskan, tidak penggal waktu itu ya, dengan ketaatanmu, maka waktu tadi akan memenggalmu dengan kemaksiatan. Jadi waktu yang Allah berikan, masa yang ya, tenggang untuk menuju kematian kita ini kan waktu. Jika kita enggak putuskan waktu tadi dengan ketaatan-ketaatan, waktu tadilah yang akan membinasakan diri kita. Nah, dan sangat berharganya waktu ini sampai Allah bersumpah wal asr, demi masa. Ini menunjukkan kalau kita mau kembali memahami waktu yang Allah berikan kepada kita, ternyata hidup kita ini waktu ini. Nah, waktu yang sesaat ini. Ini hidup kita di dunia, beda dengan kehidupan kita di akhirat yang masanya abadi. Ya, abadan abidin, terus-menerus. Beda dengan kehidupan kita di dunia. Ya. Masa-masa sudah kita lewati, masa remaja, masa kanak-kanak, sekarang sudah masa kahul. Ya, sebagian ya, kita sudah masa kahul, bukan masa syabab, bukan masa remaja, tapi masa kahul. Ya, sebagian sudah menginjak usia 40, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Ya, nah, kalau kita tengok kembali ke belakang, ya, usia yang sekian banyak sudah kita lewati, apa yang sudah kita capai? Ya, dari naam kebaikan-kebaikan. Taib, itu yang perlu kita pikirkan. Sehingga kita di akhir waktu ini bisa menutupnya dengan husnul khatimah, dengan penutup yang baik. Walhamdulillah, di masa-masa akhir usia kita ini Allah tunjukkan kita ke dalam agamanya. Ya. Dan berapa banyak manusia yang semakin diberikan usia panjang bukan semakin ya kembali, bukan semakin ingat tempat kembalinya, tetapi justru malah semakin apa? Dihabisi dengan waktu, dihabisi dengan apa? Dunia ini. Maka Rasul alaihi salatu wasallam pun bersabda, man humani la yasbi'an, dua buruan yang tidak pernah mengenyangkan. Ya. Apa itu? Ad-din wa dunia. Ilmu agama, ilmu dan juga dunia. Ilmu kita semakin belajar semakin bodoh. Demikian pula dunia, semakin kita memiliki semakin miskin. Semakin ketergantungan kita kepada dunia tadi semakin banyak. Ya. Jadi kalau hakikatnya orang memiliki dunia, mungkin kasat mata kita itu kaya, dia cukup, banyak uangnya. Tetapi pandangan di balik itu justru dia semakin fakir, semakin membutuhkan. Ya, contoh kita punya mobil. Siapa yang mengurusi mobil tadi? Kita butuh cari uang bensin. Kita butuh kalau ada yang rusak kita cari uang untuk ganti ban. Ya, semakin apa? Justru kita semakin apa? Membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan itulah yang dikatakan fakir. Ya, fakir itu bukan dalam bentuk orang yang tidak memiliki dunia saja, tetapi orang yang semakin ya terkait dan tergantung dengan makhluk, itu namanya fakir. Sehingga Allah mengatakan wallahu ghaniyun wa antumul fuqara, Allah itu maha kaya sementara kalian fuqara, fakir dari segala sisinya. Semakin harta benda kita banyak, semakin fakir kita. Butuh yang ngurusi itu, butuh yang ngurusi itu, butuh yang ngurusi ini, butuh ngurusin yang di sana, butuh ngurusin yang di situ. Jadi semakin kita menggantungkan seseorang, berarti ketergantungan kita dengan manusia semakin banyak. Nah, itulah yang dikatakan fakir. Jadi kekayaan dunia itu hakikatnya adalah fakir. Beda dengan apa? Kekayaan akhirat. Baik. Kitalah yang akan dijadikan raja. Bukan kita yang membutuhkan manusia. Itulah hakikatnya apa? Dunia. Dan dunia ini termasuk bagian dari masa waktu itu. Yang jika kita tidak bisa memutuskan dunia ini dengan ketaatan-ketaatan, maka dunia ini yang akan membinasakan diri kita. Al-waktu kasayf idha la takta'ahu bita'ah yakta'uka bil maksiyah. Jika engkau tidak memutuskan dengan ketaatan, maka dialah yang akan membinasakan engkau dengan kemaksiatan. Nah, alhamdulillah. Terus kita diberikan kemudahan dan kemudahan. Ayyam ba'dal ayyam, hari demi hari. Mudah-mudahan, tentunya harapan kita tidak banyak. Kita meninggal, mengakhiri usia kita ini di atas apa? Husnul khotimah, itu saja. Nah, kita tidak muluk-muluk. Nah, kita hanya berpikir saja dan berbagi cerita. Kita kemarin mudik, arah menuju ke sini dari Temanggung. Di hadapan kita itu kecelakaan 8 mobil beruntun karena jalannya tanjakan. Menurun. Jadi bis kencang dari atas, blong remnya, beres depannya 7. Ya, satunya loncat ke kiri, satunya ke kanan. Motor yang di tengah sudah mati. Kita cuma berpikir kalau saatnya kejadian itu kita. Gitu saja sudah. Apa yang sudah kita perbuat? Apakah kita punya harta sudah kita sedekahkan? Apakah kita punya waktu sudah kita infakkan untuk taat dan lain sebagainya? Apakah kita punya umur sudah kita pakai dengan sebaik-baiknya? Kita punya ilmu sudah kita infak sudah kita sebarkan dengan seluas-luasnya? Kalau iya, maka walhamdulillah. Kalau tidak, betapa malangnya nasib kita. Nah, kita meninggal dalam keadaan mendadak, belum persiapan apa-apa. Ya, mending kalau kita pas sholat, Allahu Akbar, malaikat maut menjemput. Alhamdulillah kita sudah persiapan dalam ibadah. Nah, husnul khatimah paling tidaknya kasat mata kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan taat. Coba kalau misalnya ya, kita meninggal dalam keadaan kita maksiat. Kita dalam keadaan sedang minuman keras, meninggal. Dalam keadaan kita sedang berniat untuk maksiat, meninggal. Ya, na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Nah, dan kita juga yakin bahwasannya seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan kita taat, fa insyaallah ya akan diakhiri dengan taat. Kebiasaannya maksiat akan diakhiri juga dengan maksiat. Enggak bisa kita berharap ya kebiasaan kita maksiat kemudian nanti juga kalau Allah kehendaki saya masuk surga ya nanti ditutup dengan ketaatan. Enggak bisa. Semuanya butuh usaha, semuanya butuh apa? Upaya. Jangan berhujah dengan nama Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allah akan mengampuni jika sebab-sebab ampunan ada. Allah akan menyayangi jika sebab-sebab yang mendatangkan sifat sayang tadi ada tentunya pada diri kita. Seperti itu. Jadi apa usaha dan upaya kita hendaknya senantiasa kita niati dengan niat-niat yang baik. Apapun dalam kondisi apapun, ya kita berangkat kerja bismillah. Ya, kita mau menuju safar bismillah. Sehingga safar kita dinilai dengan kebaikan, kerja kita dinilai dengan kebaikan, kita niatkan untuk kebaikan. Jangan diniatkan semata untuk dunia. Saya kerja untuk ya biar bisa nyicil BTN, saya rumah biar bisa beli KPR, saya rumah biar wah bisa bangunkan orang tua. Mana niat akhiratmu? Nah, tidak ada. Sehingga apa? Ketika kita terjadi apa-apa dalam pekerjaan kita, ya niat sesuai dengan ya amalan. Beda kalau kita niatkan apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita untuk ibadah, ya Allah, saya mencari ma'isyah ini untuk memperkuat ibadah kepadamu dan untuk ya menunaikan kewajibanku sebagai seorang kepala keluarga menghidupi. Ya, walaupun tidak harus dengan lafaz. Walaupun tidak harus dengan lafaz, niat dalam hati. Meninggal engkau dalam keadaan taat. Ya, kalau kita saksikan kemarin ya dilema yang terjadi di Brexit, berapa 17 yang meninggal. Ya. Bagaimana keadaan mereka? Ya sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Jika mereka meniatkan pulang kampung itu ziarah dan ziarah itu termasuk di antara kewajiban kita dalam beragama dan itu wajib, maka dia akan meninggal di atas taat. Perhatikan, semuanya digantungkan dengan ilmu. Orang tidak akan berpikir bahwasanya ziarah pulang itu untuk ziarah untuk taat kepada Allah. Setahunya pulang-pulang saja. Ini bedanya orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi ketika kita melihat fenomena yang demikian, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kalau niat mereka benar syahid. Kenapa meninggal dalam keadaan apa? Taat. Sebagaimana kita pengen menuju salat, di jalan dipatok ular meninggal. Pahalanya seperti pahala mati dalam salat. Apa kaidahnya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah mendapatkan ya, hukum apa? Tujuannya untuk apa? Nah, bahkan kita duduk di sini untuk menunggu misalkan sholat yang berikutnya, itu tetap dihukumi apa? Sholat. Madama fi majlisihi alladhi sholati. Seseorang itu dihukumi tetap dalam sholatnya walaupun dia tidak sholat selama dia duduk di tempat sholatnya menunggu sholat yang berikutnya. Nah, jadi ilmu ini sangat penting, khususnya adalah ilmu apa? Agama kita. Sehingga senantiasa kematian itu ya mengintai kita, kita siap dimanapun, kapanpun. Ini pentingnya waktu. Tentunya waktu ini jangan kita sia-siakan untuk terus menuntut ilmu agama, sehingga ilmu agama ini akan membekali jiwa kita. Seseorang itu kalau terbekali dengan akidah yang sahih, fa insyaallah taala kehidupannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih pada bab as-sabr, tentang seputar sabar. Pas ya ikhwah. Ya, kita sabar dalam mencari ilmu, kita sabar dalam menggapai ilmu, dan ilmu memang butuh sabar. Karena memang hasil daripada thamaratul ilmi adalah membuahkan kesabaran. Dan tidak ada sebuah ya kebaikan kecuali ya pokoknya ilmu. Ya, pondasi awalnya ilmu. Demikian pula tidak ada sebuah kejelekan kecuali pondasi awalnya apa? Al-jahlu, kebodohan. Setiap yang baik itu adalah buah dari ilmu. Setiap yang jelek itu adalah buah dari bodoh. Nah, mesti contoh dunia. Masjid ini sampai jadi indah seperti ini buahnya siapa? Ilmu. Yang garap ini tukang yang sudah berilmu dengan ilmu bangunan yang sudah mumpuni. Coba kalau yang suruh garap orang-orang di pinggir jalan, entah jadi masjid apa enggak ini. Ya, mungkin jadi batu yang numpuk di situ, bata yang numpuk di situ, kita masuk ambrol. Iya kan? Ilmu. Hatta dalam masalah dunia, kebaikan itulah hasil dari ilmu. Sampai antum di sini pakai pakaian bagus-bagus seperti ini. Siapa yang jahit? Orang yang berilmu dengan ilmu jahit. Coba kalau misalkan sembarangan antum yang enggak punya ilmu jahit, kasih kain sama benang. Setahun enggak jadi pakaian. Jadi pun dijual enggak akan laku. Antum sendiri make enggak akan mau karena saking jeleknya. Masya Allah. Ini masalah dunia. Enggak punya ilmu, hancur kita. Bagaimana dengan apa akhirat kita? Enggak punya ilmu, lebih binasa dari dunia kita. Baik. Jadi kita menuntut ilmu seperti ini jangan dianggap sebagai hal yang biasa. Jangan. Perkara yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali satu majelis dari ribuan majelis yang kita hadiri inilah yang mendapatkan barokah. Jadi ambil barokahnya. Nah, walaupun terkadang kita duduk itu enggak paham-paham apa sih yang disampaikan, walaupun enggak paham sudah mendapatkan apa keutamaan ilmu, apalagi kalau sampai paham. Ya khairun minad dunya wa ma fiha. Satu masalah jika ya kita memahaminya dari satu dari sekian majelis yang kita hadiri, keluar apa yang kamu bawa, apa yang kita bawa, kata para ulama apa, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu, bagaimana kalau dua, kalau tiga, kalau empat. Nah, kita kesini menuju majelis ilmu di rumah, misalkan di jalan kecelakaan, ya, masya Allah, antum meninggal menuju majelis ilmu, jihad, pahalanya. Bukan berarti kita pengen tabrakan, enggak. Seperti orang yang jihad, fisabilillah, meninggal dalam medan jihad, apa? Jihad, fisabilillah. Sementara jihad bisaif wasinan, ini jihadul awam. Jihad dengan pedang dan tombak, ini jihadnya keumuman kaum muslimin. Bisa semuanya. Pokoknya kita yang punya badan gede, punya keahlian, suruh jihad, berani. Tetapi kalau jihad dengan ilmu, tidak semua orang bisa. Ya, badannya gede, belum tentu bisa. Badannya kecil, belum tentu juga bisa. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, jihadul ilmi jihadul khawa. Jihadnya dalam menuntut ilmu, jihadnya orang-orang khusus. Kalau watak kita ini memang watak yang berangasan, suluh ya bertempur, ya berani aja, pukul-pukulan itu sudah biasa, bonyok-bonyok sudah biasa, ya enak saja rasanya. Nah, dan itu loh, semuanya bisa. Tetapi kalau sabar duduk seperti ini, bisa semuanya? Susah. Nah, susah sekali. Beda kalau suruh maju, nih kamu pedang, ini kamu pakai tembak, ayo maju, semuanya semangat, ayo. Ya, nggak sabar-sabar nembakin sendiri misalkan. Tapi kalau untuk ilmu, masya Allah, ya, sabar. Ya, maka dikatakan bahwasannya jihad dengan ilmu, jihad menuntut ilmu, itu jihadnya orang-orang khusus. Nah, beda dengan jihad yang memakai pedang dan tombak dan senjata yang lain. Ini jihadnya keumuman kaum muslimin, semuanya bisa. Baik. Maka kita terus bersemangat, karena agama ini juga butuh semangat. Kita terus istiqomah, karena agama ini juga butuh istiqomah, sampai ya kematian menjemput kita, dan kita tetap di atas kebaikan ini. Nah, tapi kita lanjutkan, kita masuk pada hadis yang ke-51 dan kita masih seputar bab as-sabr. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Uyainah ibnu Hisnin fa nazala 'ala ibni akhihi al-Hur ibni Qais wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umaru radhiyallahu taala anhu wa kana al-qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu taala anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubana. Faqala Uyainah libni akhihi, ya bna akhi, laka wajhun inda hadal amir, fasta'zin li alaihi, fasta'dana fa'adina lahu Umar. Falamma dakhala qal, hi ya bna al-khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazla, wala tahkumu fina bil adl. Faghadiba Umar radiyallahu ta'ala anhu, hatta hamma an yuqi'a bihi. Faqala lahu al-hur, ya amir al-mu'minin, Inna Allah Ta'ala qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha min al jahilin wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya, beliau berkata, datang Uyainah ibnu Hisnin dan dia singgah di tempat saudaranya yang bernama Hur ibni Qais. Uyainah ibnu Hisnin dulunya seorang badui. Nah, dan kebiasaan orang badui itu tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ya, siapa yang dihadapannya dianggap sama itu badui. Ya, karena memang tidak tahu. Ya, bermasyarakat itu orang badui pokoknya, nggak tahu bermasyarakat. Dia punya saudara yang bernama Hur ibni Qais. Dia datang dari desanya, ya, badui pedalaman pelosok, datang menjumpai saudaranya yang sudah di kota, Hur ibni Qais. Dan Hur ibni Qais, ya, saudaranya Uyainah tadi, si badui tadi, termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar karena dia seorang yang soleh. Dan dia termasuk kalangan pembaca Al-Quran yang senantiasa duduk dengan yang lain di majlisnya Umar, baik dalam majlis biasa atau majlis musyawarah. Ini Hur ibni Qais, baik majlis yang tua maupun majlis yang muda. Ini Hur ibni Qais ini ikut karena dia seorang yang pembaca Al-Quran. Ya, senantiasa diajak musyawarah oleh Umar. Ketika Uyainah ibn Hisnin mengetahui posisi Hur ibn Qais di sisi Umar begitu sangat ya mulia, datanglah dia menjumpai saudaranya. Kemudian Uyainah ibn Hisnin berkata kepada Hur ibn Qais, wahai anak saudaraku, karena engkau punya posisi di pemimpin ini, jadi engkau punya posisi pada pemimpin ini Umar bin Khattab tolong izinkan aku untuk menemui dia. Maka Hur ibni Qais meminta izin kepada Umar bahwasanya saudaranya Uyainah ibni Hisnin ingin bertemu dengannya. Kemudian Umar bin Khattab mempersilahkan, silahkan. Kemudian sampailah waktu yang dijanjikan. Masuklah Uyainah ibnu Hisnin menemui Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Apa yang dia sampaikan? Tanpa basa-basi, ini kebiasaan Badui. Tanpa salam, tanpa hormat, langsung, wahai ibnu Khattab. Ya. Nah, dan ini memang kita saksikan dengan mata kepala ya ikhwah, orang-orang Badui itu seperti itu. Nah, mereka tidak punya adab, mereka tidak punya rasa hormat kepada siapapun, apalagi kalau enggak kenal. Ya. Nah, kalau pada masa Rasul, Rasul menyikapi orang Badui dengan apa? Ilmu, bukan dengan kekerasan. Itu penting. Jadi kita bersikap dengan orang bodoh itu bukan dengan kebodohan yang sama. Ya. Ini yang kadang kita tidak sabar. Yang menghadapi masyarakat yang awam, terkadang kita ini emosi. Padahal tidak boleh seperti itu. Kalau gitu, apa bedanya kita dengan mereka? Ya. Maka diajarkan sama Rasul ketika Badui datang ke masjid, kencing di pojok masjid. Ya. Kalau kita ada yang datang kemudian kencing di sana, kira-kira apa tindakan kita? Kita ambil, kita lempar keluar kan? Sambil kita maki-maki, kurang ajar kamu ini. Tahu masjid enggak melek apa matamu kan gitu. So, buas maki-maki habis-habisan. Ya. Ini menunjukkan ya kapasitas kita ya seperti itu sebenarnya. Enggak jauh-jauh amat. Kenapa? Karena kita menyikapi orang bodoh ya dengan kebodohan kita juga. Kalau Rasul enggak. Ketika sahabat pengin ya menghajarnya, pengin mencaci makinya, stop, jangan. Diam sampai selesai. Malah suruh menyelesaikan. Ya, enggak diusir, biar selesaikan. Ya. Nah. Biasanya orang itu kalau malah diginikan malah dia bingung kok diperbolehkan sih kejelekan. Nah, dia malah bingung sih kalau dilarang, biasanya orang bodoh itu akan melawan. Seperti itu. Ya, jiwa berontaknya apalagi kalau preman. Berontaknya itu pengen berantemnya itu tinggi, beda kalau sudah silahkan. Sudah habiskan misalkan dia lagi habiskan 10 kerat sekalian belikan kalau mau. Dia malah bingung loh kok malah dibelikan sih. Kok ada orang baik kayak gini? Akhirnya malah dia mikir. Tapi kalau kita tunda, kita cegah, nah itu biasanya malah ya, manggil temannya suruh mukuli kita. Biarkan selesai, ya, kemudian didatangi. Wahai fulan, ini masjid, ya, tempat yang mulia, tidak boleh kita buang hajat di sini dengan kalimat yang hilem, ya, dengan tenang, dengan nasihat yang baik, tanpa wajah marah. Nah. Beda dengan sahabatnya saat itu memang masih dalam masa-masa pendidikan. Ya. Maka sahabatnya juga heran, ya Rasulullah kenapa engkau biarkan dia sampai selesai? Harusnya tadi dia diusir biar kencengnya setengah saja, yang setengah bisa di luar. Apa jawaban Rasul? Iya, kalau kita ya cegah dia yang pertama, kencengnya akan kemana-mana. Mungkin dia akan lari-lari malah. Ya kan? Repot kita. Yang kedua, kalau kita cegah mungkin akan menjadi sakit pada dirinya. Sebab rahmatnya Rasul kepada manusia. Khawatir kalau dia nahan kencengnya dia sakit. Ya, dan seperti ini terkadang enggak sampai kita pikirkan. Yang seperti ini. Maka itulah didikannya Rasul. Dibiarkan selesai sehingga di satu tempat. Ya, dia tidak kemana-mana. Dia pun apa akan merasa enggak enak ketika seperti itu. Selesai, habis misalkan satu kerat teler dibilangi. Enggak boleh, selesai ya, jadinya memutuskannya pun enak ya, bukan ya ketika pengen makan belum selesai sudah diputus, kadang enggak enak, biarkan selesai baru kemudian dinasihati. Seperti itulah ya bagaimana Rasul menyikapi siapa orang yang ya masih bodoh Badui. Demikian juga hal ini diwarisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba enggak dikenal posisi Umar siapa saat itu, Amirul Mukminin, presiden. Bukan presiden hanya misalkan di sini Indonesia saja, Amirul Mukminin yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Irak, yang di Syam, Umar pemimpinnya. Ya, ada badui enggak dikenal, tiba-tiba masuk maki-maki. Kalau posisi kita misalkan camat saja misalkan. Ya. Nah, datang maki-maki kita, mungkin langsung panggil polisi suruh penjara orang ini. Tapi enggak, sosoknya Rasul. Ya, sehingga seorang pemimpin itu ya, di samping ilmu dunia, ilmu politik harus memiliki akidah yang sahih. Nah, penting. Fawallah, demi Allah wahai Umar, bukan ya'mil mu'minin, Pak Presiden, Pak Camat, enggak. Panggil dengan Ibnul Khattab. Ya, panggilan yang diinginkan dengan merendahkan. Kalau Abu, Abu Mu'abdillah, Abu Abdirrahman, panggilan Ab, ini adalah panggilan takrim, panggilan kehormatan. Ya. Ya Aba Fulan, kalau di negeri Arab kan enggak ada istilah Bang, Kak, Mas, Pak Di, Pak Le, enggak ada. Anak sekecil itu ketemu orang tua manggil namanya. Itu kalau di Arab. Jadi enggak ada panggilan permisi Pak, enggak ada. Permisi Mas, permisi Om, enggak ada sana. Ya. Panggil namanya. Jadi anak segini manggil kita itu namanya biasa. Kalau kita kan kurang ajar ini anak ini. Bapaknya anaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini? Kan gitu. Nah, itu panggilan Ab. Nah, di sini dipanggil bapaknya, wahai anaknya Khattab. Mending kalau masih wahai Umar masih dipanggil nama ini anaknya, wahai anaknya Khattab. Ya, pengin benar-benar melampiaskan kemarahan si badui ini. Ya, engkau ini tidak pernah memberi kami upeti. Engkau ini tidak pernah berhukum dengan adil. Perhatikan, sosok Umar dimaki-maki dengan seperti ini. Tidak pernah memberi kebaikan kepada masyarakatnya, tidak pernah berbuat adil terhadap masyarakatnya. Seperti itulah pemerintah. Sebaik-baik apa yang kita putuskan, pasti saja ya apa? Ada yang tidak ridho. Jadi kalau kita nanti diberikan kesempatan menjadi pemimpin, tidak usah dipikirkan yang seperti itu. Yang penting kita sudah berjalan di atas hak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Bismillah. Apa dorongannya? Ya. Apa dorongannya? Siapa Uyaynah bin Hisnin sampai mengucapkan maki-makian seperti ini? Perut. Biasanya orang itu kalau perutnya tidak terpenuhi ya keluar seperti ini. Jadi wajar banyaknya demo-demo itu apa toh? Tendensi pertama yang mendorong mereka untuk demo, perut kan? Coba kalau kenyang, demo apa enggak? Enggak mungkin. Nah, ini seperti sama. Kasusnya beda cuma sama, ya. Kan? Pengen kenaikan gaji, taraf hidup yang bagus, apa dorongannya? Perut sama kayak gini. Nah, sehingga Umar saat itu, dan dia adalah sosok murid Rasul alaihi salatu wasalam, paham kondisi seperti ini. Ya, maka wajar saja, sehingga kita harus memahami betul-betul kondisi manusia seperti apa. Ini memang butuh latihan yang ekstra. Umar pun sempat terpancing. Umar sempat apa? Terpancing. Umar sempat marah. Dan wajar, dia manusia. Ya, hampir-hampir Umar melupakan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana dalam menyikapi orang bodoh. Kemudian ketika Hur ibn Qais ini melihat Umar yang sedikit ya muncul emosinya, segera dia masuk dan berbicara. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, innallaha ta'ala qala lin nabiy, sesungguhnya Allah pernah berkata kepada nabinya, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahkan untuk kebaikan, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan orang yang masuk kepadamu ini adalah orang-orang yang bodoh. Sungguh demi Allah, kata Abdullah bin Abbas melihat kejadian itu, perawi hadis ini. Umar di saat mendengar ayat itu langsung tenang. Ya, Umar langsung tenang. Dan Umar adalah salah satu sahabat yang senantiasa berdiri tegak kokoh di atas Al-Qur'an, wahyu Allah, dan di atas bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. banyak sekali yang kita ya perhatikan dari faedah yang ada dalam hadis ini, terutama seorang pemimpin di dalam menghadapi apa masyarakatnya, bagaimana seharusnya dia bersikap, dan apa kebiasaan pendorong masyarakat itu tidak ridho dengan apa yang ya mereka lakukan. Biasanya pendorong awalnya adalah masalah perut. Nah, adalah masalah apa? Perut. Baik. Banyak sekali ya faedahnya. Tanpa perlu kita sampaikan, mungkin antum langsung bisa mencerna. Nah, kenapa? Karena Al-Quran, sunnah, itu apa yang menjadi tuntutannya, itu sahih. Ya, apa yang menjadi keharusan-keharusannya, itu betul. Jadi kalau kita menyimpulkan di Al-Quran, yang kesimpulan itu ada, ya, kaitannya dengan Al-Quran, itu sahih. Apa maksudnya kesimpulan? Oh, diambil dari hadis ini bagaimana sabarnya Umar. Ya. Seorang pemimpin. Dia tidak pernah melanggar aturan-aturan Allah. Di saat dia mau melanggar, disampaikan Al-Qur'an, berhenti dia. Yang kedua, pentingnya seorang pemimpin itu memiliki teman-teman yang soleh. Ya, yang jika dia salah diingatkan. Baik, dan seorang pemimpin harus memahami kondisi masyarakatnya. Karena kebanyakan ternyata ketidakpuasan, demonstrasi-demonstrasi yang ada, itu ternyata satu saja sumbernya. Apa itu? Kemiskinan. Kekurangan. Baik. Dan seorang pemimpin harus punya yang pertama, jiwa pemaaf. Yang kedua, memerintahkan dengan kebaikan. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang bodoh. Tidak semua hal itu harus kita tanggapi. Naam, tidak semua hal itu harus kita tanggapi. Terkadang apa punya jiwa acuh itu penting ya. Wah, pokoknya cuek gitu loh. Itu penting kadang-kadang pada suatu keadaan. Jangan setiap apa dipikirkan, ada selentingan jadi apa bahan pikiran, enggak bisa tidur, ada omongan, wah gimana, ada omongan sesekali cuek, acuh, itu penting. Wa'rid anil jahilin. Tidak semua omongan itu harus kita tanggapi. Naam, tidak semua omongan harus kita apa? Tanggapi. Nah, karena ridho dari manusia semuanya perkara yang mustahil. Ya, ya, ridho, untuk dapat ridho semua orang itu adalah hal yang mustahil. Imam Syafi'i sampai berpesan atau berkata, ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhoan manusia semua itu adalah sebuah cita-cita yang tidak akan pernah didapat. Mesti. Jadi kalau kita memutuskan enggak usah, wah itu enggak setuju gimana ya? Dilihat dulu. Ya. Kenapa dia enggak setuju? Ini yang kita putuskan hak. Oh, berarti kalau enggak setuju dengan hak, berarti dia ahlul batil. Karena di hadapan kita itu ada dua jenis manusia, ahlul hak sama ahlul batil. Nah, kalau kita memutuskan dengan hak, pasti ahlul hak akan senang. Ahlul batil pasti akan menolak. Dan untuk meraih keriduan mereka semuanya, cita-cita yang enggak pernah dicapai, cita-cita yang enggak pernah kita capai. Nah, itu yang penting. Jadi apa yang kita lakukan selama itu berjalan di atas dalil yang jelas, di atas kebaikan, kemaslahatan, yang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka bismillah. Jangan perhatikan manusia. Ya. Naam. Qala al-allamah al-syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah Wa kana qad ishtahara bil adli bainar ra'iyah. Perhatikan, kata beliau, Umar itu seorang pemimpin yang masyhur berbuat adil kepada masyarakatnya. Perhatikan, masyhur. Tetapi ada saja yang merasa dirugikan. Kenapa tadi? Mungkin enggak kebagian. Ya, dan itu persis ya, kalau kita lihat yang sering demo itu yang enggak kebagian tadi. Coba kalau kebagian, enggak mungkin. Nah, terus bagaimana posisi kita? Ya, kita ini sebagai seorang muslim. Nah, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melalui jalur-jalur yang syar'i, bukan jalur-jalur yang seperti ini. Karena sekarang demonstrasi-demonstrasi itu banyak sekali dimasuki oleh gerakan-gerakan yang punya kepentingan komunis. Apalagi komunis ini, subhanallah, sudah mulai masuk ke tubuh-tubuh aparat, ke tubuh-tubuh ya, pejabat. Ya, pejabat teras, pejabat-pejabat penting negara, dan masuk ke organisasi-organisasi. Kita harus betul-betul waspada. Nah, masyhur bukan hanya di kalangan Arab, masyhur di kalangan kaum muslimin bagaimana keadilan Umar ya, tapi masih saja ada orang yang mengatakan dia tidak adil. Wabitawaduk bilhaq, dan beliau ini seorang yang senantiasa tunduk dengan kebenaran. Tunduk, ada kebenaran, langsung tunduk. Sami'na wa ata'na. Ya. Padahal saat itu, perhatikan, keadaan Umar sedang emosi besar. Ya. Kadang kita kalau emosi disampaikan ayat, kadang ayat ini lintas begitu saja, set, hilang. Habis semuanya ilmu kita. Perhatikan. Perhatikan jiwa kita di saat kita emosi. Itu saja sudah. Apakah kita masih kuat dan kokoh atau tidak? Kalau tidak, maka terus mencari ilmu. Karena seseorang itu ternilai bukan di saat sehat, tapi ternilai di saat sakit. Demikian juga kita ternilai diri kita, kapasitas diri kita, bukan di saat kita tenang seperti ini. Tetapi akan ternilai diri kita di saat kita apa? Guncang. Ya, sehingga kalau kita saksikan ya, dunia saja logika, motor, mobil, kalau pengen dites, apakah dites di tempat yang halus apa? Wah, dites di tempat yang terjal sampai jauh, sampai panas mesinnya, dites benar-benar baru dijual kan gitu. Demikian juga kita. Ya, ilmu kita itu suatu saat akan teruji, ilmu kita yang kita selama ini kita pelajari itu akan teruji suatu saat. Itu pasti. Ya. Ada yang bikin emosi, ada yang bikin marah, ada yang bikin kesel, ada yang bikin jengkel. Nah, di saat itulah ilmu akan bekerja. Ya. Kalau kita masih terbawa hawa nafsu kita, ilmunya kurang, tingkatkan. Ya, kalau sudah bisa membawa diri kita, alhamdulillah sudah ada hasilnya. Tingkatkan kembali, lebih semangat. Ternyata ilmu itu buahnya bagus. Seperti itu. Ya. Banyak sekali kita saksikan. Ya, orang itu kalau sudah marah, kalap. Kalap itu otaknya tertutupi. Lisan layar but, lisan yang tadinya ada ikatan-ikatan, lepas ikatannya. Ucapan, ya, caci maki, keluar semuanya. Nah, itu ilmu akan bermanfaat di saat-saat itu. Kita akan rasakan. Kalau belum ternyata belum bisa merasakan manfaat ilmu, berarti ilmunya masih harus diperbaiki dan terus diambil. Kalau sudah, semangat. Ternyata ilmu itu bagus. Nah, itulah Umar. Di saat guncang jiwanya, emosi dicaci maki, disampaikan satu ayat. Wa'mur bil urfi khudil afwa. Ya, maafkanlah dan perintahkan dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Langsung diam Umar saat itu. Ya, enggak jadi untuk menghukum orang ini. Hatta diceritakan dalam riwayat yang lain, innal mar'ah, ada seorang wanita tua, rubbama tadhkuruhu bil ayah. Terkadang wanita ini menyebutkan sebuah ayat kepada Umar, fi kitabillah, dalam Al-Qur'an, dan manusia tidak maksum. Ini menunjukkan sampai Umar pun kadang lupa, kadang dinasihati, kadang diingatkan. Yang mengingatkan bukan orang yang sepantar dengan dia, seorang wanita tua. Ya, fayaqifu indaha, Umar pun mendengarkan dengan baik-baik. Wala yatajawazuha, tidak pula ya, mengacuhkan begitu saja, tetapi betul-betul dicermati, dan kalau itu benar diambil. Nah, faqad qadima alaihi Uyayna ibn Hisnin wa kana min kibari qaumih. Uyayna ibn Hisnin termasuk di antara kepala badui, kepala kaum, kepala suku, datang kepada beliau dengan ucapan yang tidak mengenakkan hati. Ya, orang itu biasanya terusik kalau hatinya sakit, kan gitu. Orang itu biasanya terusik kalau hatinya sudah sakit. Maka jaga hati, ya, menata hati itu sangat penting. Disebut dengan panggilan yang tidak enak. Ya ibn al-Khattab. Huh, wahai ibn al-Khattab. Ya, kalau sepantaran dengannya mungkin enggak terlalu berat, ya. Ya, sepantaran, sama-sama ya rakyat, sama-sama satu level, satu letting, biasa. Enggak ada beda kasta. Sekarang dia kasta paling bawah, kita kasta paling atas. Ya, dicaci seperti itu, bagaimana keadaan kita? Wah, marah besar. Manusiawi, tetapi selama marah itu bisa diikat, dikontrol, luar biasa. Nah, jangan biasa di luar, luar biasa. Bagus. Kalau biasa di luar, semua bisa, ya. Nah, dan kita semuanya mantan-mantan biasa di luar, bukan orang-orang luar biasa, tapi mantan-mantan orang luar biasa di luar. Nah, tetapi kalau yang biasa di luar jadi luar biasa, itu lebih bagus biasanya. Seperti para sahabat, pernah mengalami kesyirikan, pernah mengalami masa jahiliyah, kenal iman, menjadi orang-orang yang tangguh. Ya, jadi kalau kita dulu pernah jadi preman, sadar, biasanya lebih kuat daripada orang yang belum pernah jadi preman. Ya, kayak apa sih jadi preman? Kadang-kadang dia malah ikut-ikutan, pengen cipilah sebentar, bablas akhirnya. Ini kalau kita dulu ada bekas-bekas seperti itu, syukuri, masya Allah. Ini sudah bosan lah kita seperti itu. Kita pengen jadi orang baik. Nah, hadhihi kalimatun istinkar wa talawun, kalimat panggilan hiya ibn al-Khattab. Ini kalimat pengingkaran, ya, kalimat perendahan. Wa qala lahu, tidak hanya itu, ditambahi dengan ucapan yang tidak mengenakkan hati. Kamu ini enggak pernah memberikan kepada kami jatah. Kamu tidak pernah berhukum dengan adil, wahai Umar bin Khattab. Masya Allah. Unzur ila hadzal rajul yatakallamu ala hadzal khalifatil masyhur bil adli bihadzal kalam ma'a anna Umar kama qala Ibnu Abbas kana julasahu al-qurra. Lihat apa yang dilakukan orang ini, berbicara dengan khalifah, dengan pemimpin yang masyhur dengan keadilan, dengan bicara yang jelek ini. Padahal Umar itu, kata Ibnu Abbas, teman-temannya adalah al-qurra, para pembaca Al-Qur'an, orang-orang soleh. Ya, al-qurra min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qurra ini sebagian besar mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Hum julasa'uhu, dan mereka adalah teman-teman duduk Umar. Pengen memutuskan sesuatu, musyawarah. Pengen mencetuskan sesuatu, musyawarah. Nah, ini kata beliau. Tetapi yang namanya manusia tetap, ya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya manusia, pasti ada orang yang tidak suka. Sehingga kalau kita sudah merasa berjalan di atas kebaikan, jangan hiraukan orang yang tidak suka. Kenapa? Karena kalau kita memegang al-haq, kemudian ada orang yang tidak suka, berarti memang dia ahlul batil. Bisa jadi dia ahlul batil, atau dia itu orang bodoh, menyikapinya beda. Kalau dia orang bodoh, sikapi dengan baik, sikapi dengan bijak, sikapi dengan tenang. Tapi kalau dia ahlul batil, ya, biarkan. Kita berada di atas kebaikan kita, dan mereka berada di atas kebatilan mereka. Karena tidak mungkin kita mengikuti ahlul batil seperti itu. Sekelas Umar, ya, khalifah yang sudah di ya rekomendasikan untuk masuk surga sementara dia masih hidup, ini saja masih ada yang mengkritik. Jangankan Umar, Rasul dulu ya, masih ada yang mengkritik, apalagi Umar, apalagi kita yang tidak sekelas, apalagi sebanding dengan mereka. Wajar kalau ada yang tidak suka naam kepada kita, tetapi bukan itu tolak ukur benar atau salah. Naam. Intinya adalah apa yang dibawakan dalam hadis ini, bagaimana posisi Umar sebagai seorang umara mampu untuk menahan diri ya dari kejelekan ini dan mampu untuk bersabar. Intinya adalah sabar. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah itu yang kita sampaikan. Ada beberapa faedah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.